tangan, ojo kakean alesan. Neng arahku bilang sayang, neng buru cepet kucing-kucingan. Cekel-kecekel tenan, barang bukti sudah di tangan. Neng arahku saja sopan, neng buru cepet lora karuan. Lempar lagi bungkus godong, rame berarti sawang awong. Godong aga tengah kepo, barang atuman raka po akapo. Cekel-kecekel tangan, ojo kakean alesan. Nengarku bilang sayang, neng buri cepel kucing-kucingan. Tenan, barang bukti sudah di tangan. Dengar aku.